السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله سلام وجب الله سبحانه وتعالى على مدكان kita melanjutkan majlis kita yang membahas kitab التفسير الميسر juz yang ke-13. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Ar-Ra'd ayat ke-15. Ya, silakan baca Pak Khair. Nah, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وذلالهم بالغدو والآصال. Barangkali dia mau sujud dulu sebentar, Pak Khair. Iya, silakan lanjutkan. Dan hanya kepada Allah lah bersujud apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi Dan dengan apa ya? Siapa? Siapa? Siapa yang ada di langit dan yang ada di bumi dengan sukarela dan terpaksa dan bayang-bayang mereka di pagi hari dan di petang hari. Al-wawu harfu istinaf lillahi jarwa majur yasjudu fi'lun mudhari'un man ismun mausulun sebagai fa'il fis samawati jarwa majrur al wawu harfu atfin al ardi ma'tuf tau'an hal al wawu harfu atfin karhan ma'tuf ala tau'an al wawu harfu atfin dilalu ma'tuf ala man hum mudhafun ilaihi bil ghuduwi jarwa majrur al wawu harfu atfin ala asali ma'tuf ala ghuduwi. Nah, tafsirnya. Walillahi wahdahu yasjudu qadian munqadian kullu man fis samawati wal ardi fayasjudu wa yakhdu'u lahul mu'minuna tau'an wa ikhtiyaron wa yakhdu'u lahul kafiruna raghaman anhum li'annahum yastakbiruna an ibadatihi wa haluhum wa fitratuhum tukadzibuhum fi dhalika wa tanqadu li'idomat billahi dilalal makhluqati fa tataharraqa fa tataharraqa aja fa tataharraqa fa tataharraqa ya taharraqu jadi fa tataharraqa fa tataharraqa ya fa tataharraqa tanya dua kali fa tataharraqu. Oh ya, fatataharraku bi iradatihi awalin nahari wa akhirihi. Ini jadi dorob ya, awalan nahari. Awalan nahari wa akhirihi. Matup ke awal. Wa akhirahu. Wa akhirahu, oh ya, wa akhirahu. Oh ya, matup ya. Wa akhirahu. Dan hanya kepada Allah semata bersujud tunduk dan patuh ya tadi ya tunduk patuh ya yeah. Semua yang ada di langit dan ada di bumi bersujud dan tunduk orang-orang mukmin dengan ketaatan dan bebas ya biar bebas ya tadi ya iya yeah. Dan tunduk kepadanya orang-orang kafir dengan terpaksa atasnya dikarenakan mereka sombong dalam beribadah dan keadaan serta fitrah mereka mendustakan yang demikian tersebut. Watan pada tunduk atas keagungan Allah, bayang-bayang makhluk bebas dalam irodahnya di permulaan siang dan tata harok itu kan bebas bergerak ya. Oh, bergerak atas irodahnya di permulaan siang dan sore hari. Iya. Akhir siang maksudnya sore atau malam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Dan untuk Allah lah bersujud siapa yang di langit dan siapa yang di bumi, taw'a secara sukarela, wa karha atau secara terpaksa. Tentunya yang bersujud secara sukarela adalah orang-orang beriman. Sementara yang sujud dengan terpaksa, maka adalah orang kafir atau orang munafik. Yang mereka beribadah bukan karena keikhlasan hati mereka, tapi karena terpaksa. Ya, keadaan yang memaksa mereka untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhilaluhum bil ghuduwi wal ashal, dan bayang-bayang mereka di waktu pagi dan di waktu sore. Nah. Ya. Baca umum Mikael baca. Ya. Nah, Ustaz, assalamualaikum ilaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul mar rabbus samawati wal ardi qulillah. Qul afattakhadhtum min dunihi awliya wa la yamlikuna li anfusihim naf'an wa la dharra. Qul hal yastawil a'ma wal basiru am hal tastawil dhulumatu wan nur am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabahal khalqu 'alayhim qulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwal wahidul qahhar. Siapa Tuhan langit dan bumi? Katakanlah Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung lainnya yang mereka tidak memiliki kekuasaan, yang mereka tidak mampu memberikan manfaat dan kemudaratan bagi diri mereka. Apakah kamu melihat dari orang yang, dan apakah apakah sama kegelapan dan cahaya? Kegelapan. Ini Afan ya, yang putus-putus suara siapa ya? Yang lain dengarnya jelas nggak? Jelas, jelas. Oh, jelas. Suara Ustaz jelas. Kalau suara mereka putus-putus. Oh, atau mungkin Umum Mikael pakai earphone ya atau gimana? Enggak, Ustaz. Ah, ini baru jelas nih. Nanti enggak jelas ya. Lanjut. Apakah sama kegelapan dan cahaya? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah? Dan mereka menciptakan seperti ciptaannya, dan samakah ciptaan tersebut bagi mereka? Gitu ya, Ustaz ya. Dan apakah ya. Lalu menjadi sama itu aja ciptaan mereka. Sama ciptaan mereka. Katakanlah Allah maha pencipta segala sesuatu dan dia maha esa dan maha perkasa. Kul fi'lun amrin man isim mausul sebagai mubtada. isim mausul ya nih. Rabbu khabarnya as-samawati. Ini kalau kayak gini bukan isim mausul, kan dia di depan. Ini namanya isim istifham. Oh ya. Man isim istifham sebagai mubtada, rabbu khabar as-samawati mudhafun ilaihi. Al-wawu harfu atfin, al-ardi ma'tuf, kul fi'lun amrin, Allahu, sebentar, kul fa'ilnya domir mustatir huwa, Allahu lafzul jalalah sebagai khobar muqaddam ya Ustaz. Sebagai khobar dari? Kul, niasnya kul huwa Allah gitu ya. Sebagai khobar dari mubtada yang dihapus. Kul fi'il amr damirnya fa'ilnya damir mustatir huwa alhamzatu hamzatul istifham alfa'u harfu atfin ittakhadha fi'il madhi tum sebagai fa'ilnya min duni jar majrur alha'u mudhafun ilaih awliya'a maf'ulun bih la harfu nafyin yamlikuna fi'lun mudhari'un al-wawu sebagai fa'ilnya di anfusi jar majrur himnya mudhafun ilaihi naf'an berarti maf'ulun bih al-wawu harfu atfin la harfu nafyin dorron maktuf dari naf'an kul fi'lun amrin hal harfu istifham yastawi fi lun mudhari'un al-a'ma berarti ini fa'ilnya ya Ustaz? Iya, fa'il dari yastawi. Al-wawu harfu atfin al-basiru ma'tuf dari a'ma am harfu atfin hal harfu istifham yastawi fi'lun mudhari'un adzulumatu fa'il al-wawu harfu atfin an-nuru ma'tuf dari dzulumat am harfu atfin ja'alu fi'lun madin al-wawu sebagai fa'ilnya lillahi jar majrur suraka'a maf'ulun bih khalaqu fi'lun madin al-wawu sebagai fa'ilnya ka khalqi jar majrur al-ha'u mudhafun ilaihi fa'nya ini hal alfa'u harfu atfin ya Ustaz. Atfin aja ya. Tasyabaha fi'il madhi al-kholku berarti fa'ilnya juga ya. Fa'ilnya ya Ustaz. Ya, alaihim jar majrur. Kul fi'lun amrin Allahu lafzul jalalah sebagai mubtada kholiku khobar kulli mudhafun ilaih. Syai'in mudhafun ilaih juga. Al-wawu harfu. Iya Ustaz. Iya. Al-wawu harfu atfin huwa dhamir munfasil sebagai mubtada. Al-wahidu khobar al-koharu khobar juga. Iya. Kul ayyuhar rasulu lil musyrikina man khaliqus samawati wal ardi wa mudab wa mudabbiruhuma qul huwallahu wal khaliqu al mudabbiru lahuma wa antum tukiruna bidzalika thumma qul lahum mulaziman atau malaziman Ustaz mulaziman bil hujjati aja'altum ghairuhu aja'altum ghairahu. Iya. Kan maf'ul bih. Nah, Ustaz. Aja'altum ghairahu ma'budina lakum. Wahum la yaqdiruna ala naf'i anfusihim awdurriha fadlan an naf'ikum awdurrikum. Iya, Ustaz. An naf'ikum awdurrikum. Matub ka naf'i, kan? Wataraktum ibadata malikiha. Qul lahum ayyuhar rasulu hal yastawi indakum al-kafiru wahuwal a'ma wal mu'minu wahuwa kal basiru. Kan ada huruf jar. Kal basiri. Amhal yastabi indakum al kufru wahuwa dhulumat wahuwa dhulumat. Ada kaknya wahuwa kal dhulumati. Wahuwa kal dhulumati wal imani wahuwa kan nuri. Wal imanu kan tadi matumnya ke sini nih, ke al kufru. Oh iya. Hal yastawi indakumul kufru wahuwa dhulumati wal kal dhulumati wal imanu wahuwa kan nuri. Am anna awliya'ahumul ladhina ja'aluhum syuraka alillahi yakhlufuna misla khalqihi fatashabaha alaihim fatashabaha alaihim khalqu ya khalqu ya Ustaz iya ya fa'ilnya fatashabaha alaihim khalqu syuraka'i bi khalqillahi fa'takidu istihqaqahum. Ini kan fil madi ya, kalau takidu mah fil amr, kalau fil madi fa'takidu istihqaqahum. Fa'taqadu istihqaqahum lil ibadati. Kullahum ayyuhar rasulu Allahu ta'ala khaliqu kulli kainin minal adami. Wa huwa al-mustahiqu lil ibadati wahdahu. Wa huwa al-wahidul qaharu alladhi yastahiqul uluhiyatu wal ibadatu. Fa'ilnya ya, Ustaz ya? Ya. La amin ya. Lal asnamu atau lal asnama Ustaz? Ini kan dia ma'tub ya. Wal ibadata. Lal asnamu berarti. Lal asnamu wal awsanul lati tadurru wala tanfa. Wala tanfa. Tadurru wala tanfa'u. Katakanlah wahai Rasul pada orang-orang yang musyrikin, siapakah pencipta langit dan bumi dan siapakah yang memeliharanya? Katakanlah Allah, dialah yang maha menciptakan dan mengurus keduanya. Dan kalian semuanya mengakui hal tersebut. Kemudian katakanlah kepada mereka mulaziman bil hujjati. Apa Ustaz? Mulaziman bil hujjati. Mulaziman bil hujjati. Akif apa Ustaz? Akifat. Iya, menegakkan hujjah kepada mereka gitu. Oh, katakanlah kepada mereka sebagai penegakan hujjah terhadap mereka. Penegakan hujjah. Apakah kalian menjadikan sesembahan selain Allah, selain Dia, dan sebagai ini sementara ya, sementara mereka tidak mampu memberi manfaat dan atau mudarat bagi dirinya sendiri, fadlan terutama gitu. Terlebih lagi memberikan manfaat. Mereka aja nggak mampu ngasih manfaat buat diri mereka sendiri, gimana bisa ngasih manfaat buat diri kalian gitu. Jadi terlebih lagi memberikan manfaat kepada kalian atau mereka mudarat kepada kalian gitu. Terlebih lagi memberikan manfaat dan mudarat kepada kalian dan kalian meninggalkan ibadah kepada pemiliknya, gitu Ustaz. Yeah. Katakanlah kepada mereka wahai Rasul, apakah sama di sisi kalian orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang buta dan orang-orang yang mukmin, dan mereka seperti apa? Orang yang melihat. Apakah sama di sisimu orang kafir yang mereka itu dalam kegelapan dan orang yang beriman dan mereka seperti kegelapan dan orang-orang beriman dan mereka seperti cahaya. Apakah anna auliya'ahum, apakah penolong mereka, penolong-penolong mereka yang mereka jadikan sekutu-sekutu bagi Allah, mereka menciptakan seperti yang Allah ciptakan, gitu Ustaz. Dan apakah sama? Ini nanya. Lalu menjadi sama, ya gitu ya. Lalu menjadi sama ciptaan para sekutu-sekutu tersebut dengan ciptaan Allah. Pak Takidu, mereka meyakini istihqaqahum apa Ustaz? Berhaknya mereka untuk diibadahi. Mereka meyakini mereka berhak untuk diibadahi. Katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, Allah Ta'ala pencipta segala sesuatu, Allah Ta'ala pencipta segala dari ketidakadaan. Ya, segala sesuatu dari tidak ada. Segala sesuatu dari yang tidak ada. Dan dia semata yang berhak untuk disembah. Dan dialah yang maha perkasa. Dan dialah yang maha esa, maha perkasa, yang berhak atas peribadatan bagi berhak atas ketuhanan dan ketuhanan dan peribadatan, bukan kepada berhala atau patung yang tidak memberi manfaat, mudharat dan tidak memberi manfaat. Nam barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Allah wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Qul afattakhadhtum min dunihi awliya'a la yamlikuuna li anfusihim naf'an wa la dharra. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Katakanlah, siapakah Rabb langit dan bumi? Ya, katakanlah Allah. Baik orang beriman maupun orang-orang kafir Quraisy di masa itu, kalau mereka ditanya siapa Rabb yang telah menciptakan mereka, yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah memberikan mereka rezeki, mengatur kehidupan mereka, mereka sama-sama mengatakan Allah. Makanya kata para ulama, orang kafir Quraisy itu telah memiliki satu jenis tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid yang berkaitan dengan sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir Quraisy ya, ketika ditanya siapa yang menciptakan mereka, yang memberikan rezeki, yang mengatur kehidupan mereka, mereka jawabannya sama dengan orang beriman ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya adalah ketika mereka telah meyakini Allah Rabb mereka, Allah yang menciptakan mereka, mereka tidak memiliki tauhid uluhiyah, ya, yaitu tidak mau menjadikan Allah satu-satunya sesembahan. Orang kafir Quraisy gitu ya, mereka itu menyembah Allah, tapi di saat yang sama menyembah tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang semacam ini diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, bagaimana orang yang jangankan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah pun tidak ada. Justru ini lebih parah lagi. Ya. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa kesyirikan yang terjadi di zaman sekarang ya itu lebih dahsyat, lebih buruk daripada kesyirikan yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kesyirikan yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun mereka menyekutukan Allah, tapi mereka masih mengakui bahwasanya Allah Rabb mereka. Sementara orang musyrik zaman ini, mereka benar-benar tidak mengakui, ya jangankan beribadah, mengakui Allah sebagai Rabb saja tidak, ya. Makanya ini dikatakan bahwa kesyirikan pada zaman ini, orang musyrik pada zaman ini itu lebih buruk daripada orang musyrik ya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini juga menunjukkan bagaimana orang-orang kafir Quraisy itu bermasalah dari sisi apa? Dari sisi tauhid uluhiyah. Dalam firman Allah, "Qul afattakhutum?" Katakanlah, lalu mengapa kalian mengambil wali-wali ya selain Allah Subhanahu wa taala? La yamlikuna li anfusihim naf'an wa la dharra. Yang tidak memiliki ya kemampuan memberikan manfaat, tidak pula mudharat kepada diri mereka sendiri. Artinya, kalau mereka saja enggak mampu melindungi diri mereka dari bahaya, tidak bisa memberikan manfaat kepada diri mereka sendiri, bagaimana mereka akan memberikan manfaat dan mudharat kepada diri kalian? Ya tentu tidak mungkin ya. Buat sendiri aja enggak bisa, apalagi buat orang lain. Makanya Allah menyindir mereka, "Qul hal yastawil a'ma wal basir?" Katakanlah, apakah sama orang yang buta dan orang yang melihat? Apakah sama orang yang buta yaitu orang kafir dan orang yang melihat yaitu orang beriman? Am hal tastawil zulumatu wan nur? Ataukah sama kegelapan dan cahaya? Di sini Allah memberikan kiasan ya bahwa orang beriman itu disifati dengan al-basir, yaitu yang melihat, dan an-nur dan cahaya. Karena orang beriman itu mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Sementara orang yang kafir disifat dengan al-a'ma, orang yang buta. Ya. Karena mereka tidak bisa melihat kebenaran, yang benar mana, yang salah mana, mereka tidak tahu. Dan mereka disifat dengan kegelapan. Ya. Karena mereka meniti jalan yang sesat. Ya. Sehingga jalan mereka gelap. Ya. Tidak tahu arah dan tujuan yang benar. Am ja'alu lillahi syuraka, ataukah mereka menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu yang mampu menciptakan seperti ciptaan Allah, lalu menjadi serupa ciptaan mereka? Tentu tidak ya. Maksudnya, kenapa kalian menyembah ilah ya yang tidak bisa melakukan apapun gitu? Yang tidak bisa menciptakan sebagaimana Allah menciptakan langit, bumi dan segala yang ada pada langit dan bumi dan di antara keduanya. Untuk apa disembah Tuhan yang enggak punya kemampuan apa-apa? Ini adalah sindiran ya bagi orang-orang kafir Quraisy yang mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang tidak memiliki kemampuan apapun. Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Katakanlah kepada orang-orang kafir, Allah adalah pencipta segala sesuatu, Dialah yang Maha Esa Al-Qahhar, yang Maha Memaksa. Nah, jadi ini keyakinan seorang mukmin bahwa yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada sekutu baginya, wahwal wahid, Dialah yang Maha Esa, Maha Tunggal, ya Al-Qahhar, yang Maha Memaksa para makhluknya. Nah. Panjang juga ya. Besok aja ya ini ya. Kita lanjut ke hadis aja. Panjang soalnya. Terakhir kita hadis keberapa ya? 94 ya. Berarti sekarang 95 ya. Sebentar. Ya, siapa yang baca nih hadis 95? Baca Pak Edi ya. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Abi Hurairah. Baca babnya dulu, babu nuzul ya Isa. Babu nuzuli Aisyah ibni Maryam hakiman bisyariati nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi layu sikanna ayyan zilafikum fikumu ibnu Maryama hakaman hakama muksiton Fayak siros solib. Fayak siros soliba. Jangan dipanjangin. Fayak siros soliba. Wayak tula kinziro wayagol hizyata wayafidol ma malu hatala yakbalahu ahadun ahadun belum ke atas ya yeah. Bab turunnya Nabi Isa. Bab turunnya Nabi Isa ibnu Maryam hakiman sejak sebagai hakim. Secara hakim atas ajaran Nabi Muhammad SAW. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata. Telah berkata Rasulullah SAW, waladhi nafsi biyadihi dan di waladhi. Ini wawunya wawu kosam nih, demi. Oh, demi yang diriku nafs jiwaku ada di tangannya, sungguh telah dekat ya. Telah dekat turunnya. Anzila fikum pada kalian Nabi Isa Isa ibnu Maryam sebagai hakim yang adil. Fayak siru solib fayak kasar solib ini apa ya? Lalu menghancurkan. Lalu menghancurkan salib dan membunuh babi ya. Dan meletakkan babi jizya itu ini apa upeti ya atau pajak dan meletakkan apa upeti atau pajak wayafidul ma'u dan malu dan harta itu ya Pak Fadl yafidu itu melimpah ya. Melimpah dan harta melimpah sampai tidak akan kembali seorang pun. Layak balu itu tidak diterima. Menerima, ya. Tidak diterima, tidaklah sampai tidak diterima seorang pun. Seorang pun tidak ada yang mau menerima gitu. Sampai seorang pun tidak ada yang mau menerima. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam ustaz. Baik, qala al-mu'allif rahimallahu taala babu nuzul Isa ibn Maryam hakiman di syariat nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bab turunnya Nabi Isa bin Maryam sebagai hakim. Ya, syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakama muqsita. Ini hakaman ya bahasa ini. Hakaman muqsitan. Fayasiru saliba wa yaktulal khinzira wa yadu'al jizyata wa yafidhal malu hatta la yakbalahu ahadun. Hadis dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi yang jiwaku berada di tangannya. Di banyak hadis Rasulullah banyak bersumpah dengan ini ya. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tentu Allah di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasrahkan dirinya hanya kepada Allah dengan mengatakan demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. Karena memang ya hati manusia itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, makanya di antara doa yang dianjurkan untuk sering dibaca adalah Allahumma ya muqallibal qulub. Ya Allah, wahai yang membolak-balikkan hati, karena hati manusia itu mudah terbolak-balik. Ya, betapa banyak kita saksikan orang-orang yang dulunya kita kenal sebagai orang yang taat, ya begitu ya sudah berlalu beberapa tahun kita ketemu lagi menjadi orang yang jauh dari ketaatan. Walayadzubillah. Sebaliknya ada orang-orang yang dulunya kita kenal sebagai orang yang misalnya begajulan gitu ya, nggak taat, jarang ke masjid, ya bahkan jarang sholat. Lalu beberapa tahun kemudian kita bertemu lagi, Masya Allah telah menjadi orang yang tampak darinya tanda-tanda kesalehan. Nah ini karena yang membolak-balikkan hati manusia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah mengapa diantara hikmah ya kita diwajibkan membaca surah Al-Fatihah dalam setiap rakaat sholat kita, karena di dalamnya mengandung doa ya hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Jangan dikira bahwa hidayah itu hanya untuk orang kafir ya, untuk non-muslim tidak. Bahkan yang sudah Islam pun harus terus-menerus meminta hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Beliau melanjutkan, la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam. Ya, telah dekat ya turunnya kepada kalian Nabi Isa bin Maryam. Hakaman muqsitan, sebagai hakim yang adil ya. Ini menunjukkan bahwasanya kita adalah umat akhir zaman ya. Dan di antara tanda kiamat yang besar yang akan terjadi nanti adalah turunnya Nabi Isa bin Maryam. Karena kita meyakini bahwasanya Nabi Isa belum meninggal ya. Adapun yang disalib oleh orang-orang Yahudi adalah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya. Adapun Nabi Isa, sebagaimana yang pernah kita baca tafsirnya ya, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam surah Al-Baqarah juga ada ya kisahnya. Itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian nanti di akhir zaman ya akan turun di bawah bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini kita memahami bahwasanya ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi yang paling mulia dibandingkan nabi-nabi sebelumnya. Bahkan seorang nabi pun yaitu Nabi Isa bin Maryam akan mengikuti syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fayaksira as-saliba. Maka Nabi Isa bin Maryam itu akan menghancurkan salib, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Isa bin Maryam mengingkari semua yang dilakukan oleh orang-orang Kristen ya, oleh orang-orang Nasrani ya, mengingkari salib yang menjadi tanda agama mereka. Ya, bahkan Nabi Isa sendiri yang akan menghancurkan salib-salib tersebut. Wa yaqtul al-khinzira, dan Nabi Isa akan membunuh babi. Wa yad'u al-jizyata, dan akan meletakkan jizya, maksudnya menghapuskan jizya ya. Wa yafidul malu hatta la yakbalahu ahadun, dan harta akan melimpah sampai-sampai enggak ada orang yang mau menerima harta sedekah. Nah, ini diantara tanda yang menunjukkan bahwa betapa makmurnya manusia pada waktu tersebut. Ya, karena ketika Nabi Isa turun, maka bumi dipenuhi oleh orang-orang beriman. Ya, dan karena ada keberkahan dari yang beriman, maka harta pada masa tersebut ya sangatlah melimpah. Saking melimpahnya, hatta la yakbalahu ahadun. Sampai enggak ada seorang pun yang mau menerima harta sedekah. Saking apa? Melimpahnya. Jadi semua orang kaya. Ya. Karena semua orang kaya, enggak ada yang bisa menerima harta. Enggak ada yang mau menerima harta sedekah. Dan kita sebagai seorang muslim, terhadap ini kan berita-berita gaib ya, yang Allah kabarkan, yang Rasulullah kabarkan dalam hadisnya, kita wajib percaya ya. Kita wajib meyakininya bahwa ini pasti akan terjadi ya. Karena prinsipnya wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah mengucapkan dari hawa nafsu dirinya sendiri. Ya, semua yang keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ya wahyu yang diwahyukan kepadanya ya. Nah. Baik, satu hadis lagi ya, kita baca. Ya, belum. Ini ya, akhrajal Bukhari fi kitabil buyu'i babu qatlil khinzir ya. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab jual beli bab membunuh babi ya. Nah. Ayo satu lagi. Siapa? Bu Delis baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa antum idza nazala ibnu maryama fikum wa imamukum minkum. Akhrajahul Bukhari fi kitabil anbiya'i babu nuzuli isabni maryama alaihima salam. Nah, Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kalian ketika turun anaknya Maryam, Isa maksudnya, Isa anaknya Maryam kepada kalian dan kepada imam-imam dari kalian, itu saat imam hukumnya imam ya. Iya. Imam-imam dari kalian. Dikeluarkan dari oleh Bukhari pada kitab para nabi, bab turunnya Isa ibnu Maryam kepada mereka, Maryam alaihim assalam, Isa dan ibunya maksudnya Ustaz ya. Alaihim semoga keselamatan atas keduanya. Ya, ya maksud ibu dan anaknya ya. Apanya maksudnya? Bab turunnya Isa anaknya Maryam, semoga keselamatan tercurah pada keduanya gitu. Maksudnya pada keduanya itu kepada Isa iya, dan kepada pada Isa Maryam. Juga, pada Maryam juga ya. Nah. Ya, Ustaz. Ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. Baik. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fiikum wa imamukum minkum?" Bagaimana keadaan kalian apabila turun ya Nabi Isa bin Maryam kepada kalian sementara imamnya adalah dari kalian? Ini hadis ini menegaskan hadis yang tadi. Bahwasanya ketika Nabi Isa turun ya, maka yang berlaku tetap ya syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ini menunjukkan bahwa betapa tingginya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Para nabi dan rasul memang memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, namun nabi yang paling mulia adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, sebagaimana Nabi Isa bin Maryam akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa tingginya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ya, insyaallah cukup sampai di sini. Kita lihat pertanyaan yang masuk. Irab layu syikanna. Ini kan layu syikanna itu kan aushaka yushiku ya. Tadi mana itu? Aushaka yushiku. Gitu ya aslinya ya, aushaka yushiku. Kemudian itu dalam taukid ya. Layu shikana itu lamnya lam taukid. Kemudian nunnya nun apa namanya? Apa ibu? Nun apa itu namanya kalau kayak gitu? Nun taukid. Sama ya nun taukid juga ya. Ini nun taukid apa namanya? Nun taukid sakila khafifah. Kalau khafifah mah nggak ada tasjidnya. Layu shikan itu khafifah. Kalau kayak ini namanya nun taukid. Sakilah ya. Jadi kalau bunanya Eropnya ya ini lamnya lam taukid, yushikana ini fil mudhari mabni ya. Karena semua fil mudhari yang nyambung sama nun taukid maka dia mabni ya. Makanya dia dibacanya fathah lari shikana. Itu Eropnya ya, Bu. Maaf Ustaz, kalau bedanya dengan nun mikoyah apa? Oh, nun mikoyah mak. Nun yang kan arti nun mikoyah apa? Mikoyah. Apa itu wiqaya? Waqaya qi wiqayatan qi la taqi. Artinya kan nun untuk menjaga ya. Kenapa dibilang nun untuk menjaga? Supaya ya mutakalimnya itu bisa dibaca dengan benar ya. Misalnya kita mau bilang Zaid memukul saya. Zaid memukul saya. Kan kalau enggak ada nunnya bacanya gimana? Dorobai gitu ya. Atau malah jadi dorobi langsung. Iya enggak? Karena kaidahnya kalau ada ya sukun harus kasro kan, jadinya dorobi ya. Nah supaya ya-nya bisa dibaca dengan baik, ditambahkan nun mikoyah, jadinya dorobani ya. Dorobani Zaidun. Itu nun mikoyah, beda sama nun taukid. Ya. Jadi kalau nun taukid itu nun yang berada pada akhir fi'il mudhari atau fi'il amr, untuk menekankan makna. Makanya artinya sungguh ya. Ya. Sungguh sudah dekat gitu ya. Seperti itu. Adakah keterangan sekarang pasti Nabi Isa atau ketika Allah SWT angkat tinggal di mana? Ya kalau kita membaca kisah Isra Mi'raj ya ada di langit berarti ya Nabi Isa ya. Ya di hadis yang panjang tentang Isra Mi'raj, di mana Rasulullah SAW bertemu dengan para nabi, maka di antara yang ditemui adalah Nabi Isa, dan beliau bertemu di langit. Nah, adakah asbabul wurud dari hadis di atas? Wallahu alam ya. Kalau asbabul wurud seperti apa? Tapi memang banyak ya hadis-hadis yang berisi tentang tanda-tanda akhir zaman ya, tentang kejadian-kejadian sebelum terjadinya hari kiamat. Dan ini ya turunnya Nabi Isa termasuk tanda-tanda yang kubro ya, tanda yang besar. Karena dengan turunnya Nabi Isa ya berarti nggak lama lagi akan terjadi hari kiamat ya. Nah, demikian majelis kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu ustaz. Waalaikumsalam.